kau tahu seperti pertama aku katakan suruh isi hati ini. Tentang cinta kita dulu, tak seperti sebelumnya ku mengharapkan rasa indah itu. Suruh isi hati ini.